Bagaimanakah metode Ustaz di saat dulu masih belajar dalam hafal kosakata bahasa Arab, Ustaz? Nah, saya disuapin dalam artian oleh guru. Guru itu memiliki kitab pegangan. Yang kita pegangan itu berisi hiwar, percakapan. Percakapan-percakapan tersebut ternyata di akhir kitab tersebut sudah dihitung kosakata yang terdapat dalam buku tersebut. Kalau Anda menyelesaikan kitab ini, maka Anda telah mengenal sekian kosakata di belakangnya, seperti kamus. Jadi kedua juga begitu, ketiga juga begitu, keempat juga begitu. Kebetulan waktu itu saya mempelajarinya kitab Al-Arabiyah Linasyi'in. Barakallahu fikum. Artinya menghafal kosakata dengan praktek itu lebih mudah, lebih menempel daripada menghafal tanpa praktek. Misalnya seperti kita menghafal kitabun buku begitu, atau kolamun pena, menghafal seperti itu bagus. Tetapi ketika langsung praktek hadza qalam sambil penanya dihadapkan kepada dia, itu otomatis kita tahu kalau kolam itu adalah ini, begitu. Mengambil kitab dan mengatakan hadza kitabun. Kebetulan yang mengajarnya sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Dia hanya mengambil kitab dan mengatakan hadza kitabun. Dia mengambil pena, ditunjukkan hadza qalamun. Itu lebih menempel dan sangat ingat ketika itu sampai hari ini, masya Allah. Barakallahu fikum.